li sabilihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu hamalatul arsy wa man haula. Jadi bukan orang yang maksum yang diceritakan ini. Ketika seorang hamba itu ternyata jatuh juga dalam perbuatan dosa, seorang muwahhid yang mengikuti jalan Allah, yang mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jatuh dalam perbuatan dosa, istaghfara lahu hamalatul arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arsy memintakan ampunan untuk dia. Demikian pula malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Mereka memintakan ampun untuk hamba tersebut yang jatuh dalam dosa. Nah, tapi bagaimana keadaannya? Seperti yang diceritakan oleh disebutkan oleh Allah, mereka itu adalah orang yang walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Ini yang penting. Nah, kalau dia masih dalam keadaan dia jatuh dalam perbuatan dosa, terus juga tidak merasa dia merasa menyesal, tidak pula merasa dia salah, dan tidak peduli dengan keadaan yang dia lakukan. Nah, kejelekan yang dia lakukan. Ini yang berbahaya. Bukan yang seperti ini yang mendapatkan doa para malaikat. Nah, قَالَ وَإِذَا نَعْمَ الْعَبْدُ ala wudu'in bata fi syi'arihi malak. Ketika seorang hamba itu tidur dalam keadaan berwudu suci, dan dianjurkan oleh Rasulullah seperti dia mau berwudu untuk sholat, berarti apa? Wudunya dengan wudu yang sempurna seperti dia mau sholat. Nah, maka malaikat bermalam menjaganya di rambut-rambutnya, berdiri di dekat kepalanya. Nah, yang mungkin dia akan dibawa menglanglang ke alam-alam malakut, melihat ars mimpi atau mendapatkan sesuatu yang itu menjadi pertanda entah bagi dia atau bagi keluarganya atau bagi masyarakatnya. Nah, wala fa malakul mu'min yaruddu anhu wa yuharibu wa yudafi'u anhu. Malaikat seorang mukmin, yakni yang menyertai seorang mukmin, itu akan membelanya, akan berperang untuk membela dia, berperang karena dia dan membela hamba yang mukmin tersebut. Wa yu'allimuhu, mengajari dia. Wa yusabbituhu, mengokohkan dia. Wa yushajji'uhu, dan membuat menumbuhkan keberanian dia. Fala yaliku bihi an yusi'a jiwarahu wa yubaligha fi adahu wa tardihi anhu wa ib'adihi fa innahu dhaifuhu wa jaruhu. Maka tidak pantas bagi dia untuk dia berbuat jelek kepada tetangganya, apa ya, kepada jiwarnya malaikat ini, dan bernyanyi yubalil fi adahu, berlebihan, melampaui batas dalam menyakiti temannya, mengusirnya dan menjauhkannya, karena dia adalah tamunya dan jirannya, tetangganya, teman dekatnya. Maka artinya apa? Seorang mukmin janganlah, ya, hendaknya dia ingat bahwa malaikat menyertai dia bersama dia, hormatilah dia sebagai tamu. Kalau manusia kita menerima tamu, nah, dikatakan oleh Rasulullah sebagai tanda keimanan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Muliakan tamunya sebagai tanda dia beriman. Para malaikat ini min babi aula. Lebih utama, lebih pantas untuk kita menghormati mereka. Janganlah membuat mereka susah. Dalam artian apa? Dia kedap melihat kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kelalaian, ya, nah, atau hal-hal yang lebih berat lagi dari itu. Nah, mereka jadi, nah, walaupun mungkin sebagai mereka menyertai kita dalam arti mencatat amalan kita, ya, yang kiri misalnya mendapatkan melihat kita melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan dosa, itu masih menunggu 6 saat. Nah, kalau misalnya kita betul-betul taubat, istighfar kepada Allah, mohon ampun, malu, dia letakkan penanya, tidak lagi dia catat. Nah, tapi kalau kita tidak bertobat kepada Allah, tidak istighfar, baru dia mencatat. Nah, jangan membuat mereka susah. Nah, sedih juga mereka melihat, nah, teman mereka dalam keadaan, nah, jatuh berbuat maksiatan. Makanya mereka pun kalau memang seorang muwahhid itu betul-betul dia merasakan besar dan kuat tertanam di dalam hatinya ketauhidan, maka jatuh dia dalam dosa perbuatan sekeji apapun, kemudian dia bertobat kepada Allah, para malaikat pun ikut memintakan ampunan untuk dia. Qala rahimahullah wa idza kana ikramu dhaif min al-adamiyyin. Kalau memuliakan tamu dari kalangan adamiyin, manusia, wal ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, min lawazimil iman wa mujibatihi, termasuk sebagai kelaziman iman, konsekuensi tanda keimanan, bahkan yang mengharuskan, ya, sebuah keharusan dari keimanan tersebut sebagai bukti keimanannya. Fama dhannu bi ikrami akramil abiyah, lantas bagaimana kira-kira perbuatan memuliakan tamu yang paling mulia, para malaikat ini. Wa khairil jirani wa abarrihim, sebaik-baik jiran dan seorang yang namasuk yang paling berbaktinya. Wa in adal abdul malaka bi anwa'il ma'asi wadzulmi wal fawahish da'a alaihi rabbahu. Apabila seorang hamba kita melakukan perbuatan dosa dengan apa ini, menjadi menyakiti mereka para malaikat dengan berbagai perbuatan maksiat dan kezaliman, kekejian, malaikat pun akan mendoakan kejelekan untuk dia kepada Rabbnya. Wa qala la jazakallahu khairan kama yad'u lahu idza akramahu bitta'ah wal ihsan. Sebagaimana malaikat itu mendoakan kebaikan kepada untuk hamba tersebut ketika dia memuliakannya, ketika hamba itu memuliakan malaikat tadi dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam. Nah. Qala ba'du as-sahabah. Sebagian sahabat mengatakan radhiyallahu anhu, "Inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum." Sungguh, bersama kamu itu ada makhluk yang tidak pernah berpisah dari kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Maka hendaklah kamu merasa malu dari mereka. Wa akrimuhum, dan muliakanlah mereka. Nah, makhluk-makhluk yang paling, nah, yang sangat pemalu. Qala wala alam wala alam wala alam mimman la yastahi minal karimi al-azimil qadar wala yujilluhu wala yuwakkirhu wa qad nabaha subhanahu ala hadzal ma'na biqaulihi wa innakum wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, dan tidak ada yang lebih menyakitkan dirasainya dibandingkan orang yang tidak merasa malu terhadap makhluk-makhluk yang mulia dan kedudukannya sangat agung. Dia tidak menghormatinya dan tidak pula menghargainya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan makna ini. Ya. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka hendaknya merasa malu dari mereka. Walaupun itu bahkan sampai dalam sebagian riwayat, nah, walaupun dalam keadaan kita berada di kamar mandi, nah, tidak layak untuk melepas pakaian, artinya dalam keadaan seperti itu. Nah, ya, sangat dianjurkan untuk menutup aurat. Nah, walaupun itu di dalam kamar mandi. Nah, ini. Qala ayyastahyu min haula'il hafizin al-kiramin wa akrimuhum. Hendaklah kamu merasa malu terhadap makhluk-makhluk yang penjaga ini, para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia, muliakanlah mereka. Wa ajilluhum, agungnya ini, hormatilah mereka. An yara minkum matastahyuna an yarakum alaihi man huwa mitlukum. Nah, muliakan mereka. Yani jangan sampai mereka melihat dari kamu sesuatu yang kamu sendiri malu. Kalau orang-orang yang semisal kamu melihat apa yang kamu lakukan. Paham ini kan? Hatta bukan hanya maksiat. Nah, kita pun enggak senang orang lain lihat ke dalam keadaan kita tidak berpakaian. Iya kan? Nah, lebih-lebih para malaikat. Qala wal malaikatu tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Ini hadis. Penggalan hadis. Malaikat itu tersakiti karena hal-hal yang membuat manusia pun juga tersakiti. Bau yang tidak enak. Nah, aurat yang terbuka ini membuat mereka terganggu. Nah, wa idza kana ibnu adam yata'adza mimman yafjuru wa ya'si baina yadayhi. Kalau seorang bani adam, manusia, itu merasa tersakiti oleh orang-orang yang berbuat jahat, berbuat keji, berbuat maksiat di hadapannya, wa in kana ya'malu mithla amalihi, meskipun dia juga melakukan itu, artinya sama-sama maksiat, tapi dia enggak senang ada orang berbuat jahat di depan dia. Famad dhannu, bagaimana dugaan Anda bi adzal malaikati al-kiramil katibin? Nah, bagaimana kiranya dengan gangguan yang ditimpakan kepada malaikat? Nah, kira-kira apa yang mereka rasakan? Kalau manusia saja yang dia juga berbuat jahat misalnya, enggak senang, ya, enggak suka, bahkan dia merasa tersakiti, terganggu dengan orang yang berbuat jahat di depan dia. Bagaimana dengan malaikat yang jelas-jelas tidak pernah berbuat maksiat? Makhluk-makhluk yang mulia. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita mengadu. Qala rahimahullah. Al-ma'asi majlabatul halak. Kemaksiatan itu mengundang kebinasaan, kehancuran. Ini pelaku maksiat itu pasti hancur, cepat atau lambat. Nah. Qala wa min uqubatiha anna tastajlibu mawaddaha lakil abdi min dunyahu wa akhirat. Bahwa kemaksiatan itu mengundang datangnya unsur-unsur, ya, materi-materi, benda-benda atau hal-hal yang membinasakan seorang hamba, baik itu dunia maupun akhiratnya. Fa inna dhunuba hiya amradun mata istahkamat farqatalat wala budda. Karena sesungguhnya dosa itu adalah penyakit yang apabila penyakit itu sudah demikian kuatnya, sudah kronis, sulit untuk diobati, semakin banyak berkembang, maka dia pasti fatalat. Dia akan pasti membunuh wala budda. Kalau penyakit manusia bertahan lama pada diri seseorang tidak diobati, itu akan membunuhnya. Bagaimana dengan penyakit hati? Sama saja. Wa kama annal badana la yakunu sahihan illa bi ghidha'in. Bi ghidha'in yahfadhu bi'innam, yahfadhu quwwatahu. Wa istifraghi yastafrighu al-mawadd al-fasidah wal akhlaq ar-radiyah. Wal akhlaq ar-radiyah. Sebagaimana halnya badan, fisik kita itu tidak akan sehat kecuali dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang membuat terjaganya kekuatan tubuh kita. Kemudian diimbangi dengan mengeluarkan unsur-unsur yang merusak, racun-racun, campuran-campuran yang jelek, ini racun-racun di dalam dari dalam tubuh kita. Entah itu dengan keringat, dengan buang air besar. Nah, pernapasan itu termasuk hal yang membuat tubuh manusia itu sehat. Ada yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, makanan dan minuman ataupun udara misalnya, oksigennya. Nah, ada yang dia keluarkan. Ya, ada yang dia keluarkan. Allati mata ghalabat afsadathu. Yang kalau unsur-unsur yang merusak ini tadi dominan, itu akan menghancurkan, merusak tubuh tersebut. Wa himyatin yamtani'u biha mimma yu'dhihi wa yakhsha dararahu. Wahimiyatin yamtani ubiya, penjagaan itu akan terhalang dengan adanya racun-racun ini tadi dari hal-hal yang bisa membuatnya sakit dan dikhawatirkan bahayanya. Fakadzalika al-qalbu. Ini artinya kalau misalnya racun-racun itu lebih dominan, maka apapun upaya untuk menjaga, menangkalnya itu sudah tidak akan memungkinkan lagi. Fakadzalika al-qalbu. La tatimmu hayatuhu illa bi ghidha'in minal iman wal a'mali shaliha. Demikian pula halnya hati. Dia tidak akan sempurna kehidupannya kecuali dengan ghidha, makanan-makanan berupa keimanan dan amal saleh. Tahfadhu quwwatahu. Yang itu semua akan menjaga kekuatannya. Wastifraghi bitaubah. Dan mengosongkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya bitaubatin nasuh. Unsur-unsur yang merusak tadi, kalau dalam tubuh kita kan dengan pengeluaran tadi, ekskresi istilahnya mereka, ya, apakah dengan ke kamar mandi kita buang air kecil, buang air besar, atau bukan dengan melakukan pernapasan, keringat, itu termasuk hal, yang mengeluarkan, membuang racun dari dalam tubuh kita. Kalau hati, istifraghnya itu mengeluarkan racun-racun yang ada di dalamnya itu dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang lurus, taubat yang jujur, taubat yang betul-betul murni. Tastafrighul mawad bil fasidah wal akhlat ar-radiyah. Yang itu dengan taubat dan nasuha itu akan mengeluarkan, mengosongkan unsur-unsur yang merusak dan racun-racun yang rendah, yakni campuran-campuran yang umayani rendah di dalam, dari dalam tubuh kita, dari dalam hati. Wa himyatin tujibu lahu hifdhas siha wa tajannuba ma yadhaduha. Nah, upaya penjagaan yang selanjutnya yang dia apa? Menuntut untuk kita menjaga kesehatan tersebut dan harus menjauhi apa yang menjadi lawannya. Ini upaya untuk menjaganya adalah dengan menjauhi hal-hal yang menjadi yakni lawan kesehatan hati tersebut. Wa hiya ibaratun an istimali ma yadhadu siha, yaitu menggunakan ini ungkapan untuk menggunakan yakni penggunaan yakni apa namanya yadhadu siha, hal-hal yang merupakan lawan dari kesehatan, yang mengartinya hal-hal yang membuat sehat hati tersebut. Qala, nah, ini taubat nasuha itu ibaratnya yakni menggunakan ini upaya mengeluarkan racun-racun dan campuran-campuran yang ada yang merusak hati. Nah, qala wa taqwa ismun mutanawilun li hadhil umuri salatan. Dan takwa itu adalah kata yang mencakup ketiga unsur di atas. Nah, fama fata minha fata minal ta'minat taqwa biqadarihi. Nah, apa yang hilang darinya dari tiga, salah satu yakni tiga unsur tadi tidak lengkap, maka seperti itu juga kadar takwa yang hilang. Nah, adanya istifrar, ya, adanya taubat dan nasuha, kemudian gizinya dia teruskan itu tadi apa? Nah, mengisinya dengan suplemen berupa amal saleh. Nah, qala wa idza tabayyana hadza, kalau ini sudah jelas, fadzunubu mudadatun li hadhihi al-umuri tsalatsa, berarti kita pun tahu bahwa dosa itu berarti merupakan lawan dari ketiga unsur tersebut. Fa innaha tastajlibul mawad al-mudhiyah, karena dosa itu mengundang membuat masuknya yakni unsur-unsur yang merusak. Wa tujibu at-taqtit al-mudadd lil himyah, dan menyebabkan adanya langkah-langkah yang berlawanan dengan untuk menjaga kesehatan. Artinya bertolak belakang dengan upaya kita menjaga kesehatan kalau melakukan apa, kesehatan hati maksudnya. Nah, karena dosa itu membuat datangnya hal-hal yang membuat rusak hati tersebut. Wa tamna'u istifrag bitawbatin nasuha. Nah, dosa itu mencegah atau menghalangi istifrag, pengeluaran, pembongkaran, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh tadi dengan yang dilakukan dengan taubatan nasuha. Enggak akan mungkin kalau orang itu sudah bertumpu, berkarat. Nah, yakni hatinya dengan kekafiran-kekafiran maksiat, ya, sudah sekarat misalnya, itu sangat-sangat sulit. Walaupun memang bukan suatu hal yang mustahil. Ya, bukan suatu hal yang mustahil. Allah menghidupkan tanah, ya, seperti disebutkan oleh para ulama, wa'alamu anna allaha yuhyil arda ba'da mautiha, setelah Allah menyebutkan alam ya'ni lilladina amanu antasya'akulubuhum lidhikrillah. Nah, itu kemudian Allah menyebutkan itu seakan-akan kata mereka isyarat bahwa bagaimanapun juga kita tidak boleh putus asa bahwa Allah yang menghidupkan bumi yang sudah mati menjadi subur kembali, tumbuh-tumbuhan yang bisa keluar dari dalamnya, seperti itu juga Allah bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Tapi siapa yang tahu, siapa yang bisa menjamin bahwa hatinya ataupun hati orang lain yang dia harapkan itu bisa begitu cepat untuk dirubah oleh Allah. Nah, qala rahimahullah, fanzur ila badani alilin qad tarakamat alaihi al-akhlatu wa mawaddu al-marad. Coba perhatikan tubuh orang yang betul-betul alil, yang sedang dalam keadaan sakit. Tarakamat alaihi al-akhlat wa mawaddu al-marad, bertumpuk pada dirinya campuran-campuran dan unsur-unsur penyakit, banyak istilah komplikasi sudah. Wa huwa la yastafriquha, dalam keadaan dia tidak bisa mengeluarkannya, mengosongkannya. Wa la yahtamilah, dan juga tidak bisa menghindar, menjaga diri, melindungi dirinya dari penyakit-penyakit tersebut. Kaifa takunu sihhatuhu wa baqa'uhu, kira-kira bagaimana keadaannya? Nah, orang yang sudah bertumpuk penyakit dalam tubuhnya. Ini yang penyakit fisik. Nah, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah, ya, jantungnya kena, ginjalnya kena, dan yang lainnya, levernya kena, Nah, mungkin juga paru-parunya kena, na'udzubillah. Nah, ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana tentang kesehatannya? Itu kalau fisik. Nah, bagaimana dengan hati? Yang keadaannya itu sama seperti tubuh. Kalau dia sudah kena penyakit, sudah sangat sulit. Apalagi kalau istahkamat. Kalau penyakit itu bertambah kuat, sangat-sangat sulit. Seperti disebutkan oleh beliau sini, tamna al-istifrah bitawbatin nasuh. Sulit. Itu akan mencegah hati itu untuk melakukan apa? Pengosongan dengan taubatun nasuha. Nah, taubatnya jadi apa? Setengah-setengah. Nah, mulutnya bilang taubat, dia mungkin hari ini jerah, tapi nanti ngincar, bikin lagi. Nah. Ya? Qala walaqad ahsana al-qail, alangkah bagusnya perkataan seorang yang mengatakan jismuka bil himyati hasan tahu. Tubuhmu dengan upaya penjagaan kamu lindungi dia. Makhafatan min alamin tari. Karena takut penyakit yang tiba-tiba hinggap. Apa yang kita lakukan? Kalau panas kita cari kipas angin atau cari sesuatu yang dingin, sejuk-sejuk. Kalau dingin cari yang hangat-hangat. Iya kan? Kalau hujan pakai payung. Nah, agak geres-geres, badan gak enak, gak nyaman, cari obat, cari. Nah, ini yang kita lakukan. Ini upaya penjagaan. Nah, makanan yang bergizi, masya Allah, kita lengkapi susunya. Nah, ya, protein hewani, protein nabati, sayur, lengkap 4 sehat 5 sempurna lengkap sudah. Ini yang kita lakukan. Ini tubuh fisik kita. Wa kana aula bika an takhsha minal ma'asi khasyatal bari. Adalah lebih utama bagimu untuk anda takut berbuat maksiat karena takut kepada Al-Bari, zat yang menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita takut tubuh kita sakit, dengan kita mengisinya dengan gizi, makanan, kita jauhkan dari penyakit-penyakit. Seperti itu juga dengan hati kita, jauhkan dia dari hal-hal yang bisa merusaknya. Nah, beri dia makanan-makanan suplemen yang bernilai, bermutu. Faman hafidzal quwwata bintithalil awamir. Siapa yang menjaga kekuatan dengan menjalankan perintah. Wasta'malal himyata bijtinabin nawahi. Dia pun berupaya menjaga dirinya, melakukan preventif, upaya preventif kan menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Apa upaya dia menjaga? Bijtinabin nawahi. Jauhi semua larangan. Wastafraha at-taqdid bitawbatin nasuha. Upayakan dia mengeluarkan campuran-campuran tadi ataupun yang ada di dalam hatinya dengan taubatan nasuha. Artinya ketiga hal ini yang disebutkan oleh beliau ini hendaknya selalu dilakukan oleh seseorang, oleh kita. Nah, keadaan kita sebagai manusia yang dipenuhi dengan sifat dhaif, kemudian khuliqa min ajal, diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, tambah lagi Allah menyatakan tentang kita innahu kana dzaluman jahula, lengkap sudah penderitaan, tambah lagi ada an-nafsu ammaratun bisu. Nah, syaitan yang senantiasa haris untuk menjatuhkan dia, menyeret dia, ini membuat kita ketiga perkara ini hendaknya lengkap untuk dia lakukan. Ada saat-saatnya dia, nah, ingat bahwa yang dia lakukan tadi siang itu keliru, tidak pantas, sehingga apa? Senantiasa basah lisannya dengan taubatan nasuha. Pagi dan petang doa sayyidul istighfar itu kan lengkap. Nah, ya, penuh dengan hatinya menunjukkan kita taubat kepada Allah, tambah lagi nah dia berusaha menjaga antara satu salat dengan salat yang berikutnya. Itu dia jaga, jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Maka dosa-dosa kecil yang ada di antara dua salat itu terhapus. Nah, ini bentuk istighfarnya. Nah, lam yada lil khairi matlaban, dia tidak biarkan bagi kebaikan itu matlab, satu pun tempat. Wala minasyar mahraban, tidak membuatnya ini, tidak pula dia yakni meninggalkan satu kejelekan pun, melainkan dialah lari. Nah, hari ini maksudnya beliau tidak ada satu kebaikan pun melainkan pasti dia cari, dia lakukan sekecil apapun. Dan tidak ada satupun kejelekan melainkan dia lari menghindar dari kejelekan tersebut. Nah, Kalau dia lakukan ini semua, maka berarti dia telah menjaga kekuatan dan kesehatan hatinya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita, membantu kita untuk menjaga hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.